بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كان على هديه اقتفى أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله seperti yang antum ketahui bersama ikhwah menginginkan untuk kajian kita kali ini tematik, mungkin karena liburan juga santri, tema yang dibutuhkan oleh semua kita masing-masing, berharap dan mendambakan itu, yaitu keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Nas'alullah min fadlih. Tentu itu seperti kita sebutkan dambaan setiap insan, bahkan jangankan mukmin, hatta orang kafir menginginkan itu, agar rumah tangganya bahagia, kehidupan suami istri yang harmonis. Hanya saja manusia banyak metode, banyak pemahaman yang beraneka ragam, beda dan berselisih satu dengan yang lain, masing-masing dengan kacamatanya. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa kebahagiaan itu kalau orang itu banyak harta bendanya. Karena itu pandangan dia, maka hidup dia, aktivitas dia, dia fokuskan bagaimana harta dia bertambah, bagaimana kekayaan dia terus menumpuk dan menumpuk. Karena dia mengira dengan semakin banyaknya harta, semakin dia mendekati kebahagiaan. Padahal dengan itu, dia terlalaikan, banyak tersibukkan dari zikrullah, dari ibadatullah. Allah sebutkan dalam ayat Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian takatsur, berbanyak-banyak, berlomba-lomba memperbanyak harta, anak keturunan, sampai kalian mati mendatangi kubur. Atau memperbanyak anak cucu, anak keturunan. Ada pula yang menyangka yang namanya kebahagiaan itu plesir. Ya karena itu pikiran dia, di situ dia akan dapati kesenangan, ya dia akan menghabiskan waktunya untuk itu. Gak ada habisnya. Terus dia buat planning, dia buat jadwal bulan ini, bulan itu, safar ke sini, rehlah ke situ, visit ke negeri ini, ke negeri itu. Oh, di sana pantainya bagus, di sana pemandangannya indah, di sana begini, di sana begitu. Ya, karena dia menyangka di situ kesenangan, di situ kebahagiaan. Bahkan karena mungkin kecewa sekali dua kali, ini dia tidak dapat bahagia, harta pun tidak membawa kebahagiaan bagi dia. Sampai sebagian orang dan tidak sedikit menganggap gak ada yang namanya bahagia. Kebahagiaan itu cuma kalimat saja yang terucap. Gak ada hakikatnya. Fiktif. Gak mungkin orang bisa merasa tenang, bahagia, miskin. Dikecewakan oleh pandangan dia sendiri. Dikecewakan oleh pemikiran dia pribadi. Sehingga dia mengatakan gak ada kebahagiaan ternyata. Ini mengecewakan, yang itu mengecewakan. Padahal sungguh kebahagiaan itu adalah mauhibah minallah. Anugerah dari Allah Ta'ala. Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Seorang mukmin yang taat, istiqamah. Allah berikan kebahagiaan hakiki padanya. Dan intinya pada kalbu, pada hati orang. Wal qulub kama ta'lamun baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ketika meyakini kebahagiaan itu hibah, anugerah Allah, pemberian, maka itu yang dia pentingkan, bagaimana Allah berikan kepadanya itu kebahagiaan. Maka yang dia cari ridha Allah. Karena kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, segala kebaikan akan Allah berikan padanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, mangkanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'alal faqr baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah. Barang siapa yang dunia itu menjadi kepentingan dia, itu yang segala-galanya bagi dia, sehingga pikiran dia tentang dunia. Ini semuanya dunia. Kerjaan dia yang di sini, profesinya yang di situ, pabriknya yang di sono. Ini semuanya tentang dunia. Itu yang memenuhi pikirannya, itu yang menyibukkan hatinya. Allah cerai-berekan urusan dia. Justru Allah jadikan kefakiran, kemiskinan selalu di hadapan kedua matanya. Dia dihantui oleh kefakiran dia sendiri. Itu pun dia sudah banting tulang, dia jadikan siang jadi malam, malam jadi siang, ngelembur dan habis-habisan, toh tidak akan dia dapati dunia itu kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan untuknya. Segitu sudah. kamu mau jungkir balik kayak apa ya, itu yang Allah tentukan, enggak akan lebih. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allah 'alaihi amrahu wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Tapi kalau seorang hamba akhirat yang menjadi kepentingan dia segala-galanya, yang ada di pikiran dia bagaimana akhiratku nanti, yang penting akhiratku, itu yang memenuhi hatinya, Allah satukan urusan dia. Tidak membuat dia capek, terforsir tenaganya, tidak terbuang banyak waktunya. Allah satukan urusan dia. Allah jadikan kecukupan itu ada dalam kalbunya. Dan datang dunia itu kepada dia dalam keadaan tunduk. Dia yang dikejar dunia. Keumuman orang kan dunia yang dia kejar. Ini enggak. Dunia yang mengejar dia. Dunia itu yang mendatangi dia. Subhanallah. Orang di antara dua ini. Kamu perhatikan. Ada yang dunia itu melayani dia. Artinya kerjaan dia, profesi dia sebagai pelayan bagi dia. Melayani dia. Layaknya pelayan gimana sih? Agama. Taruh ART itu pembantu rumah tangga kita. Kan melayani kita. Di, tolong bikinkan kopi. Oh iya, anu Tuhan, bikinkan kopi. Tolong siapkan makan. Disiapkan makan. Ini baju saya kotor, tolong dicuci. Rumahnya kotor, dipel. Kita dilayani. Ada yang seperti itu. Dia dilayani oleh kerjaannya. Sehingga dia tenang hidupnya. Ibadah, gak terganggu, 5 waktu di masjid. Dekat sama anak istrinya. Bahagia dan tenang. Ada yang sebaliknya. Dia sebagai pelayan pekerjaannya. Dia menjadi khadam, menjadi pembantu bagi profesi dia. Profesinya yang jadi tuan. Kerjaan dia itu yang tuan. Jadi dia jadi budak. Dia harus kesana dulu. Capek dia. Berangkat sebelum anaknya bangun. Pulang anaknya sudah tidur. Belum lagi nanti lemburnya. Belum lagi. Capek dia. Dia sebagai pelayan untuk pekerjaannya. Dia ini gak pernah merasa tenang. Gak pernah bisa mencicipi kenikmatan. Oh, dia pelayan. Orang di antara dua itu. Kerja, semua orang kerja. Semua orang bergerak. Cari nafkahnya masing-masing. Cuman kamu lihat, ya itu tadi. Salah satu dari dua tipe orang tadi. Kamu di mana? Kamu termasuk yang jadi tuan. Dunia dan pekerjaan kamu melayani kamu. Seakan mereka ini duniamu dan kerjaanmu jadi dayang-dayang. Tahu kan dayang-dayang? Kamu raja di singgah sana. Tinggal nyuruh. Bikinkan minum. Cuci pakaianku. Siapkan makan. Layaknya seperti itu. Atau kamu yang jadi budak. Kamu yang jadi pelayan. Si pekerjaan dan si profesi kamu duduk di singgah sana. Kamu diazab dan disiksa olehnya. Bagaimana kamu akan tenang dan bahagia kalau seperti itu kenyataannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kalau dia seorang mukmin yang memakmurkan hidupnya dengan ta'ah, ibadah dan amal soleh, dia bahagia sampai detik akhir hayatnya, bahkan setelah kematiannya. Makanya dalam riwayat hadis disebutkan kalau itu hamba yang mukmin, nas'alullah min fadlih, malaikat itu alaihimussalam menyampaikan kepadanya, ini dalam keadaan nazak, sakaratul maut, nyawanya mau keluar, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, yang tayyib, kanat fil jasadit tayyib, nyawa yang selama hidup berada di dalam jasad yang juga tayyib. Karena dia gunakan jasadnya untuk ibadah, untuk akhiratnya. Ukhruji hamidatan, keluarlah dalam keadaan kamu terpuji. Abshiri birauhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban, keluarlah dan kabar gembira bagimu, ketenangan, kebahagiaan, wewangian, dan menghadap Rabb yang tidak murka kepadamu. Terus itu dikatakan kepada dia sampai nyawanya keluar. Begitu keluar, diambil oleh malakul maut, dikafani dengan kafan jannah, diwangikan dengan wewangian jannah, lalu dibawa naik ke atas langit dengan aroma yang sangat wangi, sehingga setiap malaikat berharap atau meminta kepada Allah untuk mereka yang ngangkat atau membawa nyawa ini karena wanginya, dan nas'alullah taufik. Setiap melewati langit tentunya minta izin malaikat yang membawa dia kepada malaikat penjaga setiap langit, dan ditanya oleh penjaga-penjaga langit itu, ma hadhihi rih thayyibah, wangi apa ini? Aromanya wangi sekali, kata penjaga langit. Maka dijawab kepada mereka, Fulan ibnu Fulan. Ini aromanya Fulan gitu. Sebut namanya. Ini aromanya Fulan bin Fulan. Maka dikatakan kembali kepadanya, Marhaban bin nafsit tayyibah. Marhaba itu sambutan hangat untuk jiwa yang baik ini. Yuftah laha, dibukakan pintu langit itu untuknya. Hatta tablugha as-sama as-sabi'a, terus begitu sampai langit yang ketujuh. Thumma yaqdillah biruju'iha ila dunya, sampai Allah tentukan untuk dikembalikan nyawa itu ke dunia. Itu kalau jiwa yang thayyibah. Bahkan di riwayat juga disebutkan an sadaqa abdi. Allah mengatakan hambaku itu telah jujur benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hamparkan jalan baginya menuju jannah. Dalam keadaan dia masih di kuburnya. Wa'albisuhu minal jannah. Pakaikan dia pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan untuk dia pintu-pintu. Pintu jannah. Yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Setelah itu dilapangkan kuburnya selapang, seluas mata memandang. Longgarkan. Wa ya'tihi min rauhiha wa raihaniha. Dan sampai kepada dia wanginya jannah, aromanya. Wa yu'rad 'alaihi maq'adahu min al-jannah bil ghadati wal 'ashi. Dan tempat dia di jannah ditunjukkan kepada dia pagi dan petang hari. Terus ditampakkan padanya, ini tempatmu nanti di jannah. Ini yang nunggu kamu. Atau di riwayat lain disebutkan, ini tempatmu di neraka. Seperti ini azabnya. Tapi karena kamu beriman, karena kamu jujur, beramal soleh, ibadah ini, bertauhid, Allah gantikan untukmu ini. Jannah. Ini kenikmatannya. Terus itu ditampakkan padanya. Itu dalam keadaan jasad masih dikubur. Maka bahagia. Begitu bahagianya, karena dia tahu setelah barzakh dia, kenikmatan yang jauh lebih besar, abadi, jannah dan segala na'im yang ada padanya. Karena begitu bahagianya, dia ingin tergesa-gesa mendapatinya, sehingga dia berkata, memohon kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, sekarang kiamatkan. Karena dia tahu cepat-cepat kiamat, hisab ini segala, tempat dia jannah, sudah tahu dia. Cepatkan kiamat sekarang ya Allah. Dia dalam kebahagiaan. Bahkan di hadis juga Rasul sebutkan kenikmatan orang yang terakhir mukmin muwahhid yang terakhir masuk jannah. Dia menyangka orang paling terakhir. Saudara-saudara dia sudah pada mendahului fulan-fulan-fulan. Banyak mukminin, wahidin, darajat. Dan dalam kenikmatan-kenikmatan jannah dia pikir, dapat apalah yang penting bisa selamat dari neraka. Dia ucapkan alhamdulillah laqad a'tani Allah ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah telah berikan padaku sesuatu kenikmatan yang itu tidak Allah berikan kepada siapapun dari alam semesta ini. Kemudian diselamatkan dari neraka. Dia katakan, Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah. Allah katakan kepadanya, atas alul jannah waqad anjaituka minan nar. Kamu minta jannah. Bukankah aku telah selamatkan kamu dari neraka? Rabbi ja'al baini wa bainaha hijaban la asma'u hasisaha. Ya Allah, neraka, jadikan antara aku dan dia hijab, penghalang, sehingga aku tidak mendengar azab, api dan siksaan neraka. Qala udkhulil jannah. Maka dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam jannah. Fa idza ra'ahu kharra sajidan, begitu dia melihat jannah di hadapan dia, tersungkur dia, jatuh bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum yang Allah berikan kepadanya. Di mana di riwayat Ibnu Qayyim nukilkan di Nuniyah beliau, anna akhira ahliha dukhulan yu'tahu rabbu amthali dunyana asyra amthalin laha. Orang terakhir. Ini orang terakhir. Jangan bicara yang sabiqun al-awwalun. Mukmin terakhir masuk jannah. Gak ada lagi setelah dia, sudah. Yang Allah berikan kepada dia begitu dia masuk jannah, dunia ini, semuanya, itu sudah masya Allah, tabarakar rahman. Ya, seorang hamba dikasih dunia semua ini. Dunia loh. Kalau di kehidupan kita sekarang, kalau ada yang katakan fulan diberikan kepadanya pulau Jawa misalnya, itu orang sudah gede-gede kepala. Pulau dikasih pada dia. Jangan pulau Jawa, sak Kabupaten Madiun milik dia misalnya. Dikasih sama untuk dia. Tak berapa kilo hektar ini luasnya. Ini dunia. Sebesar apa? Itu kalau satu dunia yang Allah berikan kepada dia asru amzalin laha, 10 kali lipatnya dunia ini dan 10 kali lipatnya Allah kasih pada dia. Akhiruhum dukhulan, itu orang terakhir masuk jannah. Antum bisa bayangkan yang sebelumnya seperti apa? Karena derajat beda jelas. Tentu balasan yang satu lebih dari yang lain. Al-iman yazid wa yanqus. Siapa yang enggak bahagia? Siapa yang enggak mendapat ketentraman, tenang hatinya melihat balasan yang semacam itu? Mengingat hadis lain yang semakna dengan itu, yu'ta yaumal qiyamah bi ab'as rajulin kana fid dunya, didatangkan di hari kiamat orang paling susahnya ketika di dunia. Enggak ada orang lebih susah dari dia hidupnya. Ini secara ekonomi, mungkin secara hidup, taab, sulit. Orang bilang mungkin dia pailit, mungkin dia naif hidupnya. Paling susahnya orang sudah. Fayuhmasu ghamsatan fil jannah. Orang ini dicelupkan di jannah, sekali celup. Dicelup, terus diangkat. Sebentar saja dicelup. supaya dia tahu dan merasakan seperti apa jannah. Dicuap sebentar, diangkat. Sehingga dia pernah merasakan jannah seperti apa, sekedar dicelup sebentar. Lalu ditanya kepada dia, hal ra'aita buksan qab? Ya fulan, kamu pernah merasa susah? Pernah merasa pahitnya hidup, sulitnya hidup? Qala la wallahi ma ra'aitu buksan qat. Wallahi, kata dia, demi Allah, ya Allah, aku enggak pernah merasakan susah dalam hidup sama sekali. Lihat itu kata-kata qat, sama sekali. Dia lupa dengan susahnya hidup. Mungkin dia hidup layaknya orang, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun. Dan itu dalam kesusahan. Dan paling susahnya orang. Paling sulitnya hidupnya orang sudah. 100 tahun anggap misalnya. Dia kasih umur panjang. Lupa. 100 tahun itu gak ada artinya bagi dia. Halnya karena satu kali celupan sebentar di jannah. Kif yang dikekal abadikan di dalamnya. Nas'alallah min fadli. Dan itu seperti para ulama sebutkan, untuk, walaupun beda jelas, cuman untuk mendekatkan pemahaman bahwa itu hakiki dan benar-benar ada, seperti orang mimpi. Kamu sendiri mimpi kan, kita masing-masing punya pengalaman. Mimpi indah, di taman, banyak buah-buahan atau bunga-bunga, atau mungkin ketemu, dia nikah dengan wanita cantik, dan seterusnya, walhasil. Senang sekali. Mungkin kamu kalau ngelihat fulan ini tidur, senyum-senyum sendiri dia. Dan dia bangun tuh senang sekali, dadanya lapang, berbunga-bunga. Tidak ada yang dia dapati. Cuman mimpi. Tapi senangnya dan bahagianya. Kamu bangunkan mungkin dia marah. Ada apa kamu bangunkan? Lagi enak-enaknya mimpi, zen. Dia melihat itu, artinya pengaruh itu pada jasad dan jiwanya besar, senang. Orang nggak bisa menyembunyikan itu. Itu padahal baru mimpi. Ditunjukkan dalam kubur. Benar-benar Allah tunjukkan. Jannah dan segala kenikmatan ini tempatmu. Begitu pula yang nas'alallahal afiyah satunya, jiwa yang khabith, kanat fil jasadil khabith, berada di jasad yang jelek, baunya busuk. Para malaikat pun mengatakan, bau apa ini, busuk baunya siapa? Disebut fulan bin fulan. Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Bila akhirnya dikubur, dihimpit oleh kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Dan ditampakkan kepadanya, tempat kembali dia di neraka, ini azabmu menunggu kamu. Ini siksaanmu. Atau di lafaz yang tadi satunya, ini tempatmu di surga kalau saja kamu taat, kalau saja kamu beriman. Tapi karena kamu seperti ini yang Allah siapkan untukmu. Ya lihat itu azabnya. Karena dia ketakutan, tahu setelah barzakh ini azab bagi dia menanti. Karena sangat takutnya, maka dia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi la tukin sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Karena dia tahu kalau kiamat, sudah hisab ini tempat dia neraka kembalinya. Arti dari semua ini kita ingin jelaskan bahwa kebahagiaan itu ada, hakiki. Dirasakan oleh seorang hamba. Dan perkaranya adalah nafs, qulub, jiwa. Perkara kejiwaan, masalah kolbu, masalah hati. Untuk mengadzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim dalam berkeluarga tentu menginginkan kebahagiaan bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Untuk itu, dia harus mengerti dan memahami beberapa perkara-perkara penting yang tidak bisa dia lupakan. Yang pertama, bahwa istri dia seorang muslimah, wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya, maka hendaklah dia menyadari kekurangan-kekurangan istrinya, akan ada saja dalam kehidupannya hal-hal yang mungkin kadang membuatmu jengkel, membuatmu emosi, tidak senang. Yes, itu kekurangan dia, sabari. Kamu tidak akan bisa hidup tenang dan bahagia kecuali dengan itu. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan, fadariha ta'ish biha. Perlu kamu mudarat. Ta'ishbiha. Dengan itu kamu akan hidup nyaman, akan harmonis hidupmu dengan dia. Asal kamu bisa menerima kekurangan-kekurangan dia. Sabar atas kelemahan dan kelemahan dia. Suatu ketika, di riwayat Tabrani, Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an mendatangi Umar radhiyallahu anhu al-Khattab, dan Jarir mengeluhkan para istri yang zaman itu, bahkan zaman Umar masih, itu sudah pada mengeluh para suami, istrinya begini, istrinya perempuan lah. Mendengar keluhan itu, Umar katakan, inna lanajidu dhalik. Bukan hanya kamu, kami pun, hatta aku juga mendapati hal yang serupa. Ada saja kelakuan dan sikapnya, mungkin tutur katanya. Melihat itu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan beliau afqahul abadilah, sahabat yang namanya Abdullah, dan beliau paling faqih di antara mereka semua. Kata ibn Mas'ud, ama balaghaka anna Ibrahim syaka ilallah zara khuluqa zara. Kalian enggak tahu. Jangankan kalian, istilahnya. Jangankan kita, Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam pun mengeluhkan kekurangan akhlak Sarah. Ibrahim alaihissalam mengeluh kepada Allah. Karena Sarah begini, begitu ya, kekurangan-kekurangan wanita. Faqila lahu, maka disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, innama khuliqat min dhila'. Falbasha ala ma kana fiha. Ma lam tara 'alaiha khizyatan fi diniha. Innaha khuliqat min dhila'. Dia wanita diciptakan dari tulang rusuk. Falbasha ala ma kana fiha. Ya pakai dia ini hiduplah bersama dia, terima dia apa adanya dengan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Ala ma kana fiha. Tetaplah kamu sabar, berbahagialah dengan dia selama kamu tidak melihat kekurangan itu kehinaan pada agamanya. Oh, sampai musyrik, enggak sampai misalnya meninggalkan sholat, kekurangan-kekurangan jadi, mungkin omongan, mungkin sikap ini kurang lebih lah, sabari. Mendengar itu, Umar katakan kepada Ibnu Mas'ud, laqad hasyallah baina adla'ika ilman katsira. Sungguh Allah berikan ilmu padamu sangat banyak sekali. Itu di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini di zaman kita. Bahkan Imam Zahabi dalam Kabair menukilkan kisah ma'ruf Umar bin Khattab ketika seseorang cekcok sama istrinya di rumah, entah masalah apa sampai muncak. Debat ini, suaminya gak mau kalah, istrinya gak mau kalah. Kita selesaikan di Umar bin Khattab. Wah, yang selesaikan ke Umar bin Khattab. Khalifah datang keduanya ke rumah Umar untuk mengadukan masalah mereka. Tapi mereka cekcok ini, itu. Minta dihakimi oleh Umar, siapa yang salah, siapa yang... Sesampainya di rumah Umar, belum juga mengetuk pintu, mereka berdua mendengar dari dalam rumah, Umar pun sedang dikata-katai oleh istrinya. Pulang mereka, selesai, itu jawaban. Umar saja seperti itu radhiyallahu anhu. Apalagi aku. Walhasil Umar bukakan pintu lalu dipanggil oleh Umar, "Ta'ala, ada hajat apa engkau kemari?" Jadi ceritakan, "Aku tadinya cekcok sama istri begini begitu. Kami datang ke sini untuk kamu tengahi, kamu belum tutup pintu yang aku dengar di rumahmu begini begitu." Nasihat Umar kepadanya, ihtamilha ya akhi, pikullah wahai akhi kekurangan istrimu. Ihtimal itu memikul. Kamu tahu orang mikul kan? Kalau orang desa-desa dulu kayak bambu, sini beban, sini beban, berat memang, dia sakit sini sampai ngapal kadang, tapi ditahan berat itu. Ini namanya memikul, memang berat, tapi mau gak mau harus kamu tahan. Kamu sabari, maksudnya Umar. Kekurangan istrimu kamu pikul, kamu sabari. Fa innama hiya muddatun yasirah. Karena gak lama. Ya kamu hidup berapa tahun sih? Kalau kamu nikah misalnya taruh umur 25 misalnya. Kalau keumuman orang misalnya 60 tahun, cuma 35 tahun. Enggak lama kata Umar. Innama hiya muddatun yasira. Itu waktu yang enggak panjang. Sabarilah. Seperti kata Ibnu Mas'ud tadi, malam tara khizyah fi diniha. Selama kamu tahu agamanya masih selamat, masih baik. Dia masih sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, ini tauhidnya, imannya terjaga. Bisa ada saja kekurangan-kekurangan dia. Tanpa itu kamu gak akan bahagia. Jangan harap. Yaitu istilahnya tiket yang harus kamu bayar. Memikul, menahan, sabar atas kekurangan-kekurangan istrimu. Di riwayat lain, Umar katakan kepada orang ini tadi, ya akhi, inni ihtamaltuha bihukukin laha alayya. Ya akhi, aku bisa sabar memikul berat. Tapi aku pikul, aku tahan, aku sabari istriku. Karena dia punya hak atas aku. Innaha tabbakhatun li ta'ami. Dia yang memasakkan aku. Ini kan sering dilupakan oleh kaum suami. Kamu kerja, kamu apalah sana kemari, pulang makan sudah dia siapkan, kamu tinggal ngambil. Nasi sudah matang, ada kuah, ada ikan goreng atau apa. Itu hak dia untuk kamu syukuri. Layak kamu sabari, gitu loh. Wong dia yang memasakkan kamu, anak-anakmu. Khabazatan li khubzi. Dia pula yang membuatkan roti, kan orang Arab. Makanan utama mereka roti. Jarang nasi. Artinya yang menyiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Sarapan, makan siang, makan malam. Istrimu yang kerja. Ghassalah li thiyabi. Dia pula yang mencucikan bajuku, kata Umar. Baju kita kotor. Keringat ini itu buat kerja. Dia yang cucikan. Dia yang jemur, dia yang setrika. Layak kita sabari. Murdi'ah liwaladi. Dan dia pula yang menyusui anak-anakku. Anak yang lahir dari kamu. Dia susui dengan sabar. Bukan hanya nyusui, bahkan kencing dia, ini PAP dia istinjai, dia ganti popok, dia mandikan, dia ini. Kamu suaminya tinggal enak saja, pingin gendong sudah dalam keadaan bersih, wangi. Kamu gak tahu ceritanya bagaimana. Mungkin keumuman para suami gak ada yang sabar ngelihat BAB-nya anaknya, ganti popoknya, bau. Si ibu ini Masya Allah dengan sabarnya. Ihtamilha. Sabari, kata Umar. Itu yang harus diingat selalu oleh seorang suami agar bisa menjaga keharmonisan rumah tangga bersama istri. Yang kedua, seperti disebutkan, kun kasya'r Muawiyah. Jadilah kamu itu seperti tali Muawiyah radhiyallahu taala. Muawiyah disebutkan raja terbaik di dalam Islam. Raja pertama di dalam Islam dan raja terbaik di dalam Islam karena siasat beliau yang begitu dikenal, bagus, yang disebut Syiar Muawiyah. Apa Syiar Muawiyah itu? Kalau rakyatnya ngencangkan itu tali, tarik kencang, Muawiyah ulur. Ya ulur. Dibiarkan. Begitu mereka longgar, kenduh, dikencangkan sama Muawiyah. InsyaAllah difahami maknanya. Maka dalam mensiasati istrimu, dalam berumah tangga, jadilah seperti tali Muawiyah itu. Saat dia kencang, ya kamu kenduh. Dia kenduh, kamu harus kencangi. Jadi seorang suami harus bijak. Kamu pemimpin. Dia kencang, kamu balas dengan kencang, patah nanti talinya. Kayak tarik tambang lah. Soalnya kenceng, kita kencengi juga. Patah nanti, putus talinya. Dia kenduh, kamu harus kencangi. Ada perkara-perkara yang kamu bisa kasih toleran pada dia. Bisa kamu tolilir. Labas, gak apa-apa. Bukan maksiat ini, bukan mungkar. Kasih kelonggaran lah. Tapi ada beberapa perkara, kalau dia nuntut ini itu, sementara itu kamu tahu madorot, bahaya, bahkan maksiat, kamu harus kencang di situ. Gak boleh. Jadilah seperti tali Muawiyah. Bijak. Kalau dia, ya kadang subhanallah perempuan, mungkin ngomel, mungkin apalah judes kata-kata ini. Bisa kamu diem, biarkan aja. Kendui. Kamu longgarkan tadi talinya. Kamu ever. Yes. Ya mungkin anak yang salah, afwan, maaf. Kalau kamu layani tambah jadi, kan kamu gak bijak. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, ada perkataan beliau, semestinya seorang suami itu di hadapan istrinya seperti anak kecil di hadapan ibunya, manja. Ya bermanjalah kepada istrimu. Terus ma'ruflah kalimat manja, bagaimana kemesraan seorang suami kepada istrinya. Minta dimanjai. Fa'idha kana fil umur wajaduhu rajula. Tapi begitu dalam masalah-masalah penting, keluarga dia, istri dia tahu kalau dia ini seorang lelaki. Ngatur, nentukan, gak boleh, gak bisa, harus begini. Dalam perkara-perkara yang tadi memang gak bisa dikasih toleransi. Kamu gak boleh ngalah dalam prinsip penting dalam agama. Ini halal, haram, ini sunnah, bid'ah, ini maksiat. Kamu gak akan nurut ke dia. Kamu yang pegang kendali. Tapi dalam hal seharian, bukan aib seorang suami itu memanjakan dirinya di hadapan istrinya. Itu kemesraan, itu menunjukkan hangatnya hubungan, baiknya hubungan antara mereka. Ini tahu Rasulullah SAW bagaimana dengan Aisyah. Lomba lari Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali Rasul kalah, berikutnya Aisyah yang kalah. Rasul katakan, hadihi bitilka, ini untuk membayar kekalahanku yang lalu, ya Aisyah. Tanda gurau. Aisyah melihat Habasyah pada latihan pedang, pundaknya dijadikan bantal oleh Aisyah. Melihat mereka lama, sampai Rasul katakan, sudah Aisyah, belum ya Rasulullah. Dibiarkan sama Rasulullah. Sudah ya Aisyah, belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, aku sebetulnya sudah gak ingin melihat mereka. Gak ada keinginan untuk mereka melatih latihan pedang itu. Cuman aku gak ingin pisah dari Rasul SAW. Menikmati situasi itu. Dekat sekali di sini wajahnya. Dan dibiarkan oleh Rasul, disabari. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang ya mungkin orang menganggap kemesraan itu hanya malam-malam pertama saat jadi pengantin, masih pada malu ini itu. Setelah itu sudah enggak ada si lelaki. Di mana istrinya, di mana? Enggak ada kemanjaan, enggak ada kemesraan, salah. Kamu ingin bahagia dalam rumah tanggamu? Adakan itu, ciptakan suasana itu. Ada tipe suami yang kaku, semuanya serba ini, serba lunaklah kepada keluargamu. Perkara yang ketiga, sebagai ibrah saja, seperti kata Asma'i rahimahullahu ta'ala, imma itu balasan ajilah busra mukmin untukmu, atau itu hukuman yang dipercepat oleh Allah untuk menghapus dosa-dosamu kalau masing-masing pada tipenya. Ketika seorang suami mendapati istrinya, Masya Allah, Tabarokar Rahman, sudah cantik, putih, langsing, Masya Allah lah. Gak ada kurangnya sudah fisiknya. Sudah seperti itu, solehah, taat sama suami, menyenangkan hati kamu, gak pernah sekalipun bikin kamu kesal, luar biasa sudah, wadud. Wadud itu, dia penyayang, sayang kepada suaminya. Wadud pula, berarti pada dirinya ada sifat-sifat yang membuat suaminya semakin sayang saja sama dia. Semakin cinta, semakin sayang sama dia. Tutur katanya, cara dia bicara, bermuamalah, cara melayani kamu dan semuanya. Kalau memang seperti itu, kamu sadari mungkin itu balasan Allah karena kebaikan kamu semenjak dulu. Sebelum kamu nikah, kamu istiqomah. Sebelum nikah, kamu Masya Allah, ketaatan kamu, ibadah kamu. Allah ingin balas kebaikan kamu di dunia sebelum akhirat. Dikasihlah istri yang seperti itu. Ya bersyukurlah. Itu nikmah minallah. Atau yang kedua, kamu mendapati istrimu, yakni, ya mungkin gak secantik itu, mungkin fisiknya ada kekurangan, ini, itulah. Belum lagi perangai dia yang kurang baik, membuat kamu kesal, membuat kamu jengkel, membuat kamu mangkel, membuat kamu gak bisa bahagia, ini itu. Ya jangan terburu-buru menyalahkan istrimu saja. Kamu follow up, introspeksi diri. Mungkin itu hukuman Allah. Apa yang kamu lakukan sebelum ini? Sebelum kamu nikah. Mungkin ada maksiat ini, maksiat itu. Allah ingin bersihkan dosamu melalui istri yang seperti itu. Maka ya kamu sabari. Ya sambil kamu benahi, kamu nasihati. Tapi intinya yang kamu lihat adalah dirimu. Kamu berkaca. Siapa kamu? Sehingga mendapat seorang istri yang demikian. Yang keempat, bahwa seorang istri, seorang wanita menginginkan seorang suami yang selalu berbuat ihsan pada dirinya, berbuat baik. Dan kamu-kamu ingat-ingat orang yang paling berhak mendapat bakti dan kebaikanmu, istrimu. Makanya ketika Rasulullah SAW bicara tentang sedekah, pintu-pintunya yang begitu banyak, sedekah kepada anak yatim, kepada fuqara, kepada ini, fisabilillah, termasuk dirham yang kamu nafkahkan kepada istrimu, yang paling besar pahalanya insyaallah yang kamu berikan kepada istrimu. Walaupun itu bukan sekedar sedekah, itu kewajibanmu. Harus kamu tunaikan, itu hak dia, pantas dia tuntut. Sampai boleh kan ngambil tanpa sepengetahuan kamu kalau kurang belanja yang kamu berikan pada dia. Bil ma'ruf. Tapi Rasul tetap katakan itu afdhalus shadaqah. Dia yang paling berhak. Kamu bisa ramah ke temanmu, ketawa, guyon, canda ria, neraktir, belikan ini. Yang lebih berhak mendapat itu istrimu. Kamu bisa ceria, canda sama dia. Karim, memberi harta yang kamu miliki, berbuat ihsanlah kepada dia. Khairukum, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Di lafaz lain, khairukum altafukum bi ahli. Sebaik-baik kalian yang paling latif. Latif itu lemah lembut pada istrinya. Enggak bentak. Enggak marah-marah, enggak. Dulu subhanallah, ada salah satu dosen kami dulu. Tua sekali. Masya Allah. Sabarnya Masya Allah. Ada teman di kelas itu nakal. Nakal dalam artian ganggu yang nanti yang guyon sama ini, ngambil penanya itu. Ini kan jadi kacau kelas, jadi gak konsen. Ini Syekh sabarnya ngadepi dia, ya fulan, ijlis. Ijlis ya fulan. Jangan ganggu teman-temanmu. Hatta anak terganggu kalau seperti itu, gak bisa ngajar. Iya Syekh. Duduk, dapat 2 menit, 3 menit, itu lagi. Aktif luar biasa. Paling-paling yang beliau katakan, ya latif, ya latif, ya fulan, ijlis. Ittaqillah, ya akhi. Jangan ganggu haram begini. Ya, hanya itu yang beliau katakan. Wala pernah marah, wala keluar ini dari kelas. Tidak pernah. Ya latif, ya fulan, ijlis. Ya kurang lebih seperti itulah. Cuman ini ke arahnya suami istri. Ya fulana, ya amatallah, ittaqillah. Nggak boleh nanti kayak gitu sama suami. Ya amatallah, ya fulana. Seharusnya kamu gini pada anakmu, ini, apalah. Altofukum bi ahli. Yang paling latif. Paling lemah lembutnya. Kepada keluarganya. Yang keenam. Lima. Ya, terkumpulkan dari beberapa wasiat a'immah dan para ulama. Yang pertama dari yang kelima ini. Wanita, kamu ambil kaidah sudah, senang untuk manja kepada dirimu. Senang untuk dipuji. Di situ tabiat perempuan dimanapun. Artinya kamu atau kita semua sebagai suami, jangan bakhil untuk mengutarakan hal-hal yang memanjakan dia. Manja itu dalam segala hal. Jangan kamu fokuskan hanya pada masalah ini. Secara umum, mungkin dia masak misalnya, kamu makan, Masya Allah luar biasa, masakan kamu hari ini, anti luar biasa, enak, gurih, Masya Allah luar biasa, anak jadi nafsu makan sampai tambah 2 piring, 3 piring misalnya. Itu sudah membuat dia berbunga-bunga luar biasa. Kamu berkata begitu, yakini dia kayak terbang ke angkasa sudah dengan pujian seperti itu. Dan hal-hal yang serupa dengan itu. Suami istri pahamlah, apalagi kalau kamu sedang berduaan, gak ada anak di kamar, misalnya, anti pakai baju ini luar biasa. Ya, ratu kecantikan sejagat. Walaupun kamu tahu, jangan sejagat, sekampungnya mungkin gak jual. Cuman Masya Allah, pujian seperti itu bagi dia. Di situ perempuan. Itu menghangatkan suasana. Makanya bukan termasuk dusta. Rasul sebutkan, hadithu rajul ma'am ra'atihi. Pembicaraan suami kepada istrinya. Bukan secara umum, gak boleh dusta. Tapi ini maksud hal-hal yang semacam itulah. Masalah keharmonisan, masalah cinta, masalah kasih sayang, masalah ini. Kalau itu diingat, dijaga, ya masing-masing akan mendapat kebahagiaan. Yang kedua, wanita tabiat mereka pula tidak suka tipe lelaki yang kasar, keras, mukanya sangar, cemberut, abus, komtorir. Tapi juga enggak suka tipe lelaki yang lembek, dibentak sama istrinya, mengkeret. Iya, terserah anti saja sudah, anak nurut. Kedua-duanya dia enggak suka. Dia tabiatnya memang ingin dipimpin, harus ada yang memimpin dia. Itu yang dia cari, suami yang bisa memimpin dengan bijak. Gak harus dengan kekerasan, gak harus dengan kasar. Tapi seperti kata Umar tadi, wajaduhu rajulan. Betul-betul dia tahu suami dia ini gak gampang dipermainkan. Gak bisa dinego kalau urusan-urusan agama, prinsip. Jadilah suami yang seperti itu. Lunak di tempatnya, tegas di tempatnya. Jangan kamu kira istri yang suaminya dibawa kepemimpinan dia, itu kemudian senang, bahagia. Gak akan dia bahagia. Karena itu menyalahi kodrat dia. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Gak bisa perempuan itu jadi pemimpin, memimpin suaminya. Dia gak akan bahagia, dia gak tenang. Ya kadang suami ada tipe lelaki yang entah alasan apa, jadi itu lembek. Apa kata istrinya sudah. Ibaratnya orang awam. Kalau di Arab sana dikatakan sukul yazar. Setirnya di sebelah kiri. Kamu tahu setir itu kan di belakang kanan. Ya. Supir ini kan yang megang setir. Dia mau lari kencang, dia mau lari pelan, dia mau belok kanan, dia mau belok kiri, dia mau berhenti. Dia yang tentukan, dia yang pegang. Tapi ini setirnya di sebelah kiri. Artinya yang ngomando dan yang mengendalikannya, yang duduk di sebelah kirinya nih ya istrinya. Berhenti. Ya. Tambah kecepatannya. Ya tambah. Belok kanan. Kiri. Dia cuma boneka saja sebagai sopir megang setir. Tapi yang menentukan komandannya dan nahkodanya ini yang sebelah kiri. Ada laki yang seperti itu. Suami istrinya gak akan bahagia. Kamu harus mimpin dengan penjelasan yang tadi. Maka dua-duanya bukan sifat yang terpuji. Kamu nampakkan orang yang berwibawa tapi dengan cara kasar, bentak, kaku, gak disenangi. Kamu tipe laki yang lembek dan gak ada wibawanya juga gak disenangi. Ya di antara itu, bainabain. Baina dalika sabila. Yang ketiga, istri wanita itu menginginkan seperti kamu menginginkan dari dia, sama. Plek, sama. Sama-sama manusianya kok. Kamu sebagai seorang suami kan menginginkan dari dia penampilan yang baik, bersih, wangi, rapi, ya, dan seterusnya. Berhias mungkin untuk kamu dan ini. Sama, dia juga menginginkan itu dari kamu. Bagaimana kamu menjumpai dia, dekat dengan dia, dalam keadaan kamu rapi, bersih, wangi, dan seterusnya. Jangan egois. kamunya ingin istri kamu melayani dengan baik, harus wangi, harus bersih, harus begini, harus mempercantik diri. Kamunya gak peduli dengan penampilanmu, bau. Ada yang seperti itu, dia gak peduli dengan penampilan dia. Keringatnya bagaikan parfum dari Paris. Daki hitam di bajunya. Mungkin rambut acak-acakan, debu masih banyak di wajahnya. Dia langsung ke istrinya, dia langsung ini itu. Tersiksa batin dia. Kamunya gak ingin, gak mau digitukan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apa yang pertama Rasul lakukan ketika masuk rumah? Karena di rumah sahabat sudah gak tahu. Yang tahu istri-istrinya. Aisyah katanya yang pertama beliau ambil siwak. Dia bersiwak. Karena siwak membersihkan gigi. Dan dia punya aroma segar. Aroma siwak itu. Ya karena beliau mencium istrinya, dekat dengan istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin. Apalagi orang terdekatnya istrinya. Mencium aroma yang kurang enak dari mulutnya. Sampai antum tahu kisah madu itu. Lima tuharrimu ma'ahallallahu laka tabtabi mardata azwaji. Mulutmu bau. Itu terpukul sekali Rasulullah SAW. Paling enggak beliau senangi. If mulut bau dekat dengan istrinya ini itu. Maka itu sunnah. Kan kamu enggak ingin istrimu bau terasi, bau Remaxon, bau. Kamu ingin dia seperti pengantin lah, bersih, wangi, Masya Allah. Ya wajar itu suami. Dia di luar ngelihat maksiat banyak. Bisa terjaga, teredam syahwat dia kepada istrinya yang halal. Ya istrimu pun sama seperti itu. Akan harmonis kalau kedua-duanya menyadari posisi itu. Selain itu juga sama, perkataan, sikap, perbuatan sama. Kamu ingin istri kamu bicara baik kepada kamu ini. Kamu juga harus bicara baik sama dia. Kama tadi nutudan. Seperti apa kamu lakukan, ya seperti itu akan dibalas kamu. Makanya nasihat seorang ibu kepada putrinya ketika mau nikah, dia katakan, kuni lahu ardon, yakun laki sama'a. Anti, kepada suami anti, jadilah tanah, bumi, diinjak, di bawah. Kalau anti jadi seperti itu, percayalah, suami anti akan jadi langit bagi anti. Menaungi, melindungi, ngamankan. Asal kamunya di bawah. Maka kedua belah pihak. Contohkan kepada dia. Jadi kamu toladan bagi dia dalam tutur kata, dalam bicara. Dalam mensikapi. Yang ke delapan. Atau sudah hitung sendiri. Al-Muhim. Poin-poinnya. Yang perlu disadari bahwa sering dilalaikan oleh kaum suami bahwa rumah di mana kamu tinggal bersama istrimu itu mamlakah laha. Itu kerajaan dia. Artinya kerajaan, ya, dia beri dia kelonggaran, beri dia kebebasan seperti yang dia senangi, seperti yang dia mau, karena itu rumah dia, kerajaan dia. Kamu gak usah cawe-cawe sudah. Urusan rumah tangga, misalnya cat rumah. Istri kamu seneng warna hijau, ya sudah. Kasih warna hijau. Mungkin kamu inginnya warna putih. Ini kamu yang ngalah. Yang 24 jam di rumah itu istri kamu. Kamu kan paling kerja keluar sana. Pulang paling siang, makan siang, keluar lagi. Nanti malam baru pulang, sore. Yang terus-menerus di rumah itu istrimu. Yang matanya terus ngelihat tembok, istrimu. Biarkan apa yang dia mau sudah. Aku suka catnya krem, ya sudah, buat krem. Gak usah kamu, wah, anak pengennya biru, harus biru rumah. Beri dia kesenangan. Cuma masalah-masalah gitu aja. Bahagiakan dia. Itu kerajaan dia istilahnya. Dan hal-hal yang serupa itu, mungkin almari dia taruh sini, dia senangnya di sini, dia asyik, mungkin lebih gampang atau apa begini, beri kebebasan, ya sudah, ayo taruh sini. Mungkin kamunya nggak suka, nggak senang di sini, anak pinginnya di situ. Kamu yang harus ngalah, nggak usah cawe-cawe, biar dia itu kerajaan dia. Namanya raja. Apa mau diobok-obok kerajaannya? Kamu pernah lihat raja? Mau dia. Bukan raja, gak boleh begini. Raja harus begini. Itu dia semau dia ngatur kerajaannya. Dalam batasan-batasan seperti tadi lah. Naruh tempat, meja mungkin di sini. Mungkin bentuknya begini. Lemari di situ, kamar seperti apa. Oh ini mungkin dikasih gini, dikasih itu. Hal-hal yang mubah. Selama itu mubah, seperti itu, beri dia kebebasan. Tidak kalah pentingnya, karena itu kerajaan, tidak boleh ada, enggak boleh kamu meletakkan sesuatu yang tidak dia senangi. Itu kerajaan dia. Sebagian orang misalnya, ini ukhti, kakak Ana, mau tinggal di rumah Ana. Kamu taruh di situ. Istrimu gak senang. Dan itu menjadi sebab awal keretakan rumah tanggamu. Itu kerajaan dia. Dia gak bebas. Ada orang asing di bawah atap rumah tangga dia. Dan buat fitnah. Keluarga yang semula baik, saling hormat, saling ini. Begitu satu atap kan kelihatan aibnya. Istri kamu pagi mungkin sudah nyapu, sudah ngepel. Kakakmu masih tidur. Ya sekali, dua kali. Kalau sebulan, dua bulan. Bahkan kadang itu orang tuamu sendiri. Bisa menjadi sebab keretakan. Ya sesekali ziarah lah, bas dua hari, tiga hari, seminggu. Tapi untuk selama-lamanya kamu paksa di situ, istrimu tersiksa. Ada yang di bawah kerajaan dia, di dalam kerajaan yang tidak dia senangi. Maka kamu sadari itu. Jangan kamu ganggu dia dalam kerajaannya. Dalam hal-hal yang mubah tadi. Beri dia kelonggaran. Yang ke 8. Tahu. Seorang wanita ingin berharap bisa mempertahankan rumah tangganya bersama suaminya, tapi juga di satu sisi tidak ingin kehilangan atau jauh dari keluarganya. Kamu sadari itu, kamu jaga. Jadi kan kamu ambil dari keluarganya, maka kamu jaga. Mungkin dia kangen sama uminya, adik kakaknya, abahnya kalau masih ada. Ya ayo silaturahmi ke sana, kamu hormati keluarganya. Jangan kamu putus sama sekali. Gak usah, gak perlu. Kamu sudah jadi istriku, bukan keluarga sana lagi. Lebih-lebih lagi kalau kamu mencacat keluarganya, itu awal keretakan rumah tanggamu. Itu sesuatu yang gak bisa dia terima. Abadan. Dan itu menunjukkan kebodohanmu. Kamu safi. Yang bermasalah kamu dengan dia, istrimu, yang kamu salah-salahkan keluarganya. Apa salahnya mereka? Memang keluargamu itu gini. Dasar kamu, bapakmu memang gini, ibumu memang begini. Ini sakit hati sangat. Haram alaih. Urusan kamu sama dia, cukup sama dia kamu selesaikan. Ngapain kamu libatkan keluarganya? Jaga perasaan dia. Wanita selalu ingin suaminya tetap mencintai dia, tapi keluarganya juga dia gak kehilangan. Ya, kembalinya tentunya kepada kemampuan kamu. Isbir ya bintul halal. Ana masih nabung. Insyaallah kalau cukup uang, kita mudik, kita ke rumah orang tuamu. Memang kamu jaga itulah. Sesuai kemampuan yang kamu miliki. Yang terakhir mungkin karena waktu adalah panjang pembahasan. Wanita seperti kamu tahu, itu juga ciptaan yang Allah tentukan pada dia melalui masa-masa sulit, masa-masa datang headnya, atau dia nifas. Yang kondisi-kondisi itu sedikit banyak berpengaruh kepada kejiwaannya. Psikisnya terpengaruh sedikit ataupun banyak. Saat dia datang bulan, saat dia ini. Mungkin kamu lihat ada beberapa perubahan pada wataknya. Gak biasanya seperti ini. Kamu maklumilah sedang datang bulan. Gampang emosi. Gampang tersinggung. Atau yang semacam itu. Semalam kondisi fisiknya sedang ada kekurangan padanya. Allah saja memberi keringanan. Dia enggak sholat, dia enggak puasa saat haid, saat nifas. Bahkan yang perlu dia ganti masalah puasanya, takhfif, rukhsah dari Allah SWT. Maka ya kamu sadari kekurangan-kekurangan itu. Jangan kamu tuntut dia atau kamunya idealis menginginkan dia tetap harus seperti dia saat sehat, saat dia enggak datang bulan, saat dia, ya enggak bisa. Itu sudah takdirnya Allah ciptakan dia begitu. Terimalah kekurangan-kekurangan dia. Sebagai penutup. Itu istrimu adalah amanat dari orang tuanya kepadamu. Kamu jaga baik-baik amanat itu. Kan kamu minta baik-baik dulu ke sono, ke abahnya. Pak, saya minta putri bapak fulana. Saya senang mau saya nikahi, begini-begini saya lamar. Dan dia karena percaya dengan kamu, husnudzon, ya udah, anak orang baik, keluarga baik-baik, saya terima lamarannya, sampai kamu nikah, qabil tu nikah, haha, bil mahar kadza. Maka kamu jaga baik-baik amanat itu. Orang disebutkan kalau dia takut kepada Allah, kalau dia bertakwa, masyaallah min fadli. Jika istrinya baik, jika istrinya sesuai seperti yang dia inginkan, dia semakin cintai, dia semakin sayangi, dia hormati. Jika istrinya tidak seperti yang dia inginkan, ternyata istrinya membangkang, ternyata istrinya nusyus, ternyata istrinya bermaksiat, ternyata istrinya membuat dia jengkel, dia pun tidak akan menyakiti. Karena ada yang dia takuti, Allah. Dia gak akan zalimi istrinya, kalaupun dia jengkel. Paling-paling misalnya kalau itu mentok, ya sudah dia kembalikan dengan baik ke keluarganya. Dan dia tetap jaga hubungan baik. Itu mertua kamu sampai hari kiamat itu mertuamu. Gak ada nama bekas mertuaan, anda ada. Itu mertuamu. Sampai kapanpun kamu boleh bertemu dengan ibu mertuamu, kamu cium tangannya. Walaupun kamu sudah cerai misalnya dengan anak mereka. Jaga amanat itu. Sebagian orang, ya misalnya Allah takdirkan tidak ada kecocokan, bisa cerai, sak keluarganya dia cerai. Dia bermusuhan dengan istrinya, sak keluarganya dimusuhi. Wah, keluarga ini, wah, ipar-iparnya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, semua dia musuhi. Hada safi. Bal hada la'im. Orang biadab seperti itu. Gak punya akhlak. Sudah cukup itu urusanmu dengan istrimu. Disebutkan ada seorang alim. Istrinya jelek luar biasa. Bukan wajahnya, perangainya. Bentak-bentak dia. Judes, nanti judes. Tulas. Tajam kalau bicara ke dia. Ini. Dan itu diketahui oleh teman-temannya, teman dekatnya. Sampai mereka gak kuat. Temannya sampai gak kuat. Jangankan dia yang jalani tiap hari. Ya fulan, apa yang membuat kamu mempertahankan istrimu? Perempuan kayak gitu lepas sudah, cerai. Perempuan banyak, kamu bisa nikah lagi. Fulan-fulan tinggal kamu pilih. Fulana yang lain. Orang udah gak kuat melihat. Apa yang dia jawab? Kalian tidak tahu. Dulu aku masih muda. Aku mau nikah. Keluargaku miskin. Aku orang miskin. Aku maju ke fulan. Keluarga fulan melamar putrinya ditolak. Kami maju lagi ke keluarga fulan. Ditolak fulan, ditolak fulan, ditolak. Sampai aku datangi mertuaku ini. Orang tua dari istriku yang sekarang ini. Diterima aku dengan baik. Disambut dengan baik. Ahlan wa sahlan. Tidak melihat kekurangan kami. Tidak peduli dengan kemiskinan kami. Sampai aku dinikahkan dengan putrinya. saat sulit aku. Sekarang giliran dia sudah jadi istriku, sudah banyak melayani aku punya anak banyak.